Apa yang kami mau cari? Satukan barisan. Kami gak pernah ketemu makan bersama, kami tidak pernah ngobrol. Dari jarak jauh, saya di Sumatera Utara, Tengku Julkarnain ada di Makassar, Ustadz Somad ada di Palembang, Zulkifli Ali ada di Lampung, dan Ustadz-Ustadz yang lain ada di Jakarta, ngumpul di sana. Hei, keluar dari Jakarta. Jakarta bukan medan dakwah, medan mencari nafsu. Makanya di sana banyak cebong. Termasuk salah satunya Yusuf Mansur. Oh iya, ada dalam WA saya, ada. Ada. Dia bilang begini, kita menunggu telepon dari istana. Sekarang kita sudah ditelepon sama Jokowi. Kita bela, insya Allah pasti menang. Oh, dia sudah yakinkan menang. Cebok, cebok. Orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu. Nih, gak ada ilmunya, kasihan. Dari kafir lagi. Setianya minta ampun kepada Allah dan Rasulullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini orang-orang berilmu. Kalau saya jadi Pak Ma'ruf Amin, saya bilang, Pak Jokowi, jangan sayalah. Tuh Muhaimin Iskandar, spanduknya beredar sampai ke Pekanbaru. Di mana-mana sudah gantung spanduk. Ambisi mau jadi wapres. Kalau enggak Romi, Romi, Romi P3. Sudah main gitar seperti pendeta di televisi. Hah? Kalau saya jadi beliau, saya memilih untuk netral. Ulama, ulama. Ini. Kebetulan masyarakat kita ini kan banyak orang. Ya, cuma nenek-nenek punya persoalan. Nenek-nenek satu saja, kita semua jadi khawatir, Pak Kiai, Pak Haji. Satu orang saja, satu iblis, kita semua jadi khawatir. Apa, dari mana persoalannya? Karena mulut, kata orang Melayu, badan binasa. Dia pernah mengucapkan, kami tidak butuh suara umat Islam. Ibu bapak pernah nonton YouTube saya bilang apa sama Megawati? Ada, tersebar seluruh Indonesia. Saya katakan doakan Megawati supaya cepat mati. Dia sudah khawatir dengan ucapannya ini. Dia khawatir dengan kata-katanya. Dia khawatir dengan lisannya. Yang mengatakan kami tidak butuh suara umat. Makanya kalau ada umat Islam pilih PDIP. Di mana imanmu? Di mana harga dirimu? Di mana harga diri kita? Begitu dia bingung, dia menangis tengah malam. Gerindra, PKS, PAN munculkan Putra Melayu. Ustadz Abdul Somad menjadi cawapres. Tambah khawatir dia, Allahu Akbar. Dia panggil semua kroni-kroninya, ayo rapat. Itu kubu sebelah sudah munculkan Ustadz sejuta umat. Kita bisa kalah. Tolong. Menangis dia, Bu. Dia kumpul semua. Teman-temannya jawab, gampang, Nek. Ada satu yang lebih hebat dari Ustadz Somad. Indah lidahi begitu muncul. Loyo. Tapi itu lulus tes kesehatan ya? Lulus, Bu, ya? Alhamdulillah. Sian, Pak Kiai. Kasiannya, Pak Kiai. Nanti, Pak Kiai. Barikatan mustaufizatan ala rokabeh. Dan terkapar di pelataran kiamat bagi seorang terdakwa di hadapan hakim. Enggak banyak pertanyaan. Wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmumu untuk apa kau gunakan? Kita bukan bela Prabowo pribadi, bukan. Menyelamatkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tegaknya Islam di masa mendatang. Benteng pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Allah benteng. Ini kafir-kafir yang ada di hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini paling aman. Mana ada sejarah orang kafir diganggu oleh orang Islam. Saya tahu Pak Kiai, kasus di Poso dan di Ambon sana, tahu saya. Di sana budayanya Holland Spreken. Tahu Holland Spreken? Didikan Belanda. Belanda ajak mabuk. Belanda ajak berdansa. Belanda ajak menyanyi. Orang Jawa yang datang pakai sandal jepit. Jual tanah dari Pulau Jawa beragama Islam. Tinggal di Poso. Tinggal di Ambon. Mereka berhasil karena berdagang. Mengikuti sifat tawadu. Mengikuti akhlak mulia. Mengikuti teladan baginda Nabi. Berdagang. Mereka sukses dunia hatta. Akhirat timbul kecemburuan sosial. Provokator masuk. Diperalat. Saudara-saudara kita dibantai. Tapi ketika ada orang kafir tinggal di Riau. Mana pernah orang Riau mengganggu. Ada Panglima Riau mengatakan. Nak minta ranting kami kasih dahan. Nak minta dahan. Janganlah kau ambil pokoknya. Betapa mulia orang Riau ini. Saya dari tahun 2009 berdakwah di Riau. Allahu Akbar. Sampai di Pulau Kijang sana. Pulau Kijang bukan orang Melayu. Pulau Kijang bukan orang Melayu. Tembilahan bukan orang Melayu. Orang apa? Bugis Makassar yang ada di Pulau Kijang. Tembilahan kurang Banjar. Ulun sampai pang ke sana. Indonesia ini sudah saya keliling. Pak Kiai, dengan mobil saya keliling Indonesia. Suami istri kami berjalan. Sampai istri saya bilang, Pak, coba istirahatlah dulu barang seminggu. Saya bilang, enggak. Nanti saya istirahat di kubur. Keadaan begini, Ustadz mau istirahat? Enggak, jangan istirahat. Terbelah umat ini. Ada yang pro sana, ada yang pro sini. Semua umat Islam. Tapi masyarakat insya Allah. Kata Nabi wa ahlur rustaqi bil jahil. Apalagi ini ibu-ibu. Udah kapok bu ya? Udah kapok ya? Udah kapok bu? Kapok atau bu kapok? Kapok. Udah kapok pakai. Dulu ibu-ibu ini nih. Kalau lihat orang kurus pakai batik. Sepatu mengkilat masuk gorong-gorong. Nah ini cocok presiden. Bu. Bu. Udah gak mempan sekarang ya? Gak mempan lagi kan? Gak mempan lagi kalau sekarang. Udah tahu. Apalagi wakilnya Pak Prabowo ini orangnya gagah. Subhanallah. Wajahnya ganteng. Orangnya olahragawan. Bodinya body. Sport olahragawan. Kaya. Punya aset. Gajinya sejak ia jadi wakil gubernur. Diinfakkan kepada fakir miskin. Ini nih. Pengusaha berhati. Hah? Pengusaha berhati ulah. Jangan ulama berhati. Pengusaha. Jangan dibali. Pengusaha berhati ulama. Jangan dibali. Ulama berhati. Itu satu. Yang kedua, ulama pengecut, penakut. Baru diancam KPK. Sudah pindah ke Jokowi. Tuan guru bajingan. Oh, dulu jalan sama Ustaz Somad. Saya tegur waktu selama di Masjid Al-Falah. Ustaz Somad, stop jalan sama guru bajang. Saya sudah tahu sampai ada jemaah di Pekanbaru. Ustaz betul, Ustaz bilang. Hey, logika sederhana, simple logic. Dia belajar sampai S3 di Mesir, Kairo. Pulang-pulang ke Indonesia bukan jadi ketua majelis ulama. Bukan memimpin pesantren. Jadi gubernur. Logika sederhana. Jadi banyak orang membungkus Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai tameng politik. Awas.